lagi tinggalkan kamu. Bukan tak cinta kepadamu. Sakit hatiku, kau permainkan aku. Kau di sana dengan lain cintamu. Saat cintanya datang, cintaku yang kau korbankan. Saat cintanya pergi, aku yang kau cari. Begitu mudah kamu permainkan hatiku. Biarkan ku berlalu, pergi jauh. Cintanya pergi, aku yang kau.